Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول والرب هو المعبود lanjutan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, ketika al-muallif mengatakan faidza qilaka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepada engkau dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka fakul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wa syamsu wal-qamar wa min ayatihi samawati sab'u wal-ardu sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Maka katakan dengan ayat-ayatnya, makhluk-makhluknya, dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang, matahari, bulan, dan di antara makhluk-makhluknya, langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, dan apa-apa yang ada di antaranya. Kemudian membawakan dalilnya. Maka kemudian di sini al-muallif mengatakan, war-rabb huwal ma'bud. Ar-rabb itu adalah al-ma'bud. Maka yang perlu kita perhatikan di sini, yang dimaksud oleh mu'alif, Ar-Rabb huwal ma'bud. Ar-Rabb itu adalah, dialah sesembahan. Bukan makna Ar-Rabb itu al-ma'bud. Ar-Rabb berkaitan dengan tauhid rububiyah, al-ma'bud berkaitan dengan tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Akan tetapi yang dimaksud dari oleh mu'alif di sini ketika mengatakan Ar-Rabb huwal ma'bud, mu'alif di sini ingin menekankan bahwa zat yang menciptakan, zat yang mengatur alam semesta, zat yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yaitu siapa? Ar-Rabb. Rabbul Alamin. Ya. Ini zat yang berhak untuk diibadahi. Ini zat yang berhak untuk disembah. Nah. Tidak ada sesuatu yang layak, yang berhak untuk disembah, kecuali yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Ini perlu kita perhatikan, karena apabila, dan mu'alif tidak bermaksud bahwa Ar-Rabb itu maknanya adalah ma'bud dari sisi lugah bahasa. Lish, kenapa? Karena kalau diartikan seperti itu, maka ini memiliki atau bisa membawa dan menyeret kepada makna batil dari la ilaha illallah. Kita mengetahui la ilaha illallah artinya apa? La ilaha apa? La ma'buda. Kan seperti itu. Ilah bimana ma'bud. Ya. Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. La ilaha berarti la ma'buda. Maka kalau dikatakan Ar-Rabb itu huwa al-ma'bud, maknanya, maka la ilaha illallah berarti la rabbah illallah. Ini makna batil. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang beri rezeki, kecuali Allah. Ini makna yang banyak tersebar di kalangan al-awam. Dan tentunya ini makna yang batil. Untuk kemudian mengatakan ilah, untuk kemudian mengatakan ma'bud, diganti dengan makna ar-rab, ini orang-orang musyrikin pun mengakui. La khaliqa illallah, tidak yang menciptakan kecuali Allah. Ini makna rububiyah. Walain sa'altahu man khalaqa samawati wal ard, layakulun nallah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Gak ada orang-orang kufar Quraisy mengakui di situ ada pencipta selain Allah. Dan ini dibantah. Makna la ilaha illallah kemudian diartikan dengan la rabba illallah, ini makna batil. Paham sampai sini ya? Nah. Karena kalau maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sang pencipta selain Allah, khalas, enggak ada perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka. Tapi yang kemudian orang-orang kufar Quraisy diperangi, darah dan hartanya jadi halal, itu karena makna la ilaha itu memang bukan makna rob tapi makna ma'bud, tidak yang disembah. Seperti itu. Maka jangan salah memahami maksud dari Asy-Syaikh. Untuk kemudian Syekh di sini mengatakan ar-rab huwal ma'bud, itu makna dari sisi itu tadi. Tetapi yang dimaksud Syekh di sini ar-rab, ketika kita mengatakan rab itu adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, zat yang begitu sempurna ini, yang memiliki sifat-sifat seperti ini, ini ar-rab huwal ma'bud, ay huwal ladzi yastahiqqu lil ibadah. Ini zat yang berhak untuk disembahnya seperti ini. Paham ini ya? Artinya, dari tauhid rububiyah, kita itu beristidlal. Mengambil dalil, dari rububiyah ini adanya uluhiyah. Seperti itu. Makanya kemudian, al-mu'allif membawakan dalil, yang di situ ingin memperjelas maksud. Bahwa bukan makna ar-rab huwal ma'bud seperti itu, tapi maksudnya ar-rab, zat yang seperti itu yang berhak untuk diibadai. Kita lanjutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'alakumul arda firasha wasama'a bina'a wanzala minas sama'i ma'a fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Coba untuk perhatikan sekarang. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, ibadahilah Rabb kalian. Yang diibadah itu Rabb kalian yang bagaimana? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, ini. Sembahlah Rabb, karena Rabb itu, kita ini kita sekarang berbicara dari sisi makna ya. Kita meyakini bahwa Ar-Rabb itu, ya Rabbul Alamin, Allah. Seperti itu ya. Ma'bud yang disembah yang hak, yaitu Allah. Kita tidak memisahkan sekarang zatnya, bukan. Tapi sekarang kita ingin membahas dari sisi makna bahwa al-mu'allif memaksudkan di sini bukan berarti makna rob itu ma'bud, tetapi rob dengan sifat-sifat yang seperti itu itulah zat yang berhak untuk diibadahi. Ini tadi. Makanya kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan, wahai seluruh manusia, sembahlah rob kalian, ibadahilah rob kalian yang menciptakan kalian. Nah ini. Kalau kita menyembah kepada selain Allah, zat yang daif, zat yang bukan menciptakan, tapi diciptakan. Zat yang bukan menghidupkan, tapi dihidupkan. Bukan mematikan, tapi dimatikan. Apakah zat dengan sifat-sifat seperti ini berhak untuk diibadai? Tidak. Tetapi zat yang sifatnya seperti tadi, itu yang berhak untuk diibadahi. Nah, maka kemudian di sini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini loh. Zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah, alladzi ja'alakumul arda firasya, yang menjadikan bagi kalian itu al-ard, bumi yang terhampar. Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, sebagian ulama mengatakan hamparan itu tidak melazimkan adanya data, artinya sifatnya datar. Nah, sebagian mengatakan bumi itu bulat. Mana yang sahih? Yang sahih secara ringkas bumi itu bulat. Tetapi permasalahan ini bukan permasalahan yang layak dibahas panjang lebar, yang dengannya akhirnya seseorang tasyaddud, berlebihan, sikap keras. Karena orang ini ilmun, qad yanfa', bisa jadi bermanfaat, tapi jahlun la yadur. Apa maksudnya? Ilmu-ilmu seperti ini, bumi bulat apa enggak? Ketika kita mengetahuinya, mana yang rajih, ya ini bagus, bermanfaat. Tapi ketika kita tidak mengetahuinya, ini enggak memudaratkan kita. Enggak menyebabkan kita akhirnya masuk neraka, akhirnya menjadi seorang kafir, tidak masuk jannah, tidak. Beda dengan ilmu syar'i. Ya? Tauhid, salat, puasa, jual beli tentang yang halal dan yang haram. Ilmu-ilmu yang baru yang ana sebutkan, tauhid, akidah, salat yang lainnya tentang jual beli halal haram, itu ilmun yanfa wa jahlun yadur. Ketika kita belajar, ini bermanfaat. Ketika kita bodoh, enggak tahu tentang ilmu ini memudaratkan kita. Tapi kalau yang seperti inilah. Nah, ini Allah yang menjadikan bagi kalian bumi yang terhampar, wassama'a bina, dan langit yang dibina, mabani, dibangun, artinya bangunan. Langit itu bangunan. Seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman al-Jami di sini. Hiyal mabani. Nah, ada pintu-pintunya. Langit-langit itu ada pintu-pintunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ya, dinaikkan ke ketika Isra Mi'raj, itu melewati langit demi langit, melewati pintu-pintunya, izin. Ada penjaga-penjaga pintunya. Sehingga dari sini kita mengetahui kelemahan manusia sekarang yang merasa sudah luar biasa, katanya bisa sampai ke bulan, ke mana, menembus. Selama enggak ketemu pintu, enggak, masih bisa terus, ya berarti belum sampai pada tahapan langit yang terendah, belum sampai. Nah, kenapa? Lainnya Rasulullah SAW, makhluk yang paling mulia, mau masuk ke langit yang berikutnya, ada pintunya. Izin, ada malaikat yang menjaganya. Nah, tetapi manusia, kanal insan, dzaluman jahula. Sudah sangat dzalim, jahul. Sangat bodoh. Jahal murakkab. Tahu jahal murakkab? Dia bodoh, tapi enggak tahu kalau dia bodoh. Nah, ini na'udzubillah. Wanzala minas sama'i ma'a. Ini sifat-sifatnya Rabb yang dia itu berhak untuk diibadai. Yang menciptakan bumi, menjadikan langit itu sebagai bangunan, menurunkan, nah itu berarti kan, alladzi ja'alakumul arda firasya, wassama'a bina'a, sama' ya, yang tahu bahasa Arab, yang menjadikan bagi kalian bumi yang terhampar, dan langit yang bina, yang bangunan, langit. Kemudian disebut lagi, wa anzala minas sama', ini bukan langit itu maksudnya, tetapi as-sahab. Ya, as-sama itu bisa juga artinya as-sahab atau ketinggian. Wanzala minas sama ma'an, dan Allah yang menurunkan minas sama dari ketinggian. Yang dimaksud adalah as-sahab, awan. Menurunkan apa? Air hujan. Seperti itu. Jadi kalau langit sama yang pertama artinya langit, adapun as-sama yang kedua artinya as-sahab. Nah, dari ketinggian, yaitu dari awan. Karena ada sebagian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain. Alam tara annallaha yusjis sahaba. Nah. Yusjis sahaba. Kaifal ayah? Akh Usman. Alam tara annallaha yusjis sahaba. Wa yu'allifu bainahu wa yaj'aluhu rukama wa taral wadqa. Naam. Yakhruju min khilalihi. Tidakkah engkau melihat Allah yang memperjalankan as-sahab, kemudian menyusun di dalam awan tersebut sampai antum bertumpuk-tumpuk. Setelah itu watarol wadako yakhruju min khilalihi. Kemudian engkau melihat potongan-potongan air, butiran-butiran air keluar. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa air hujan Allah turunkan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari as-sama, yaitu dari ketinggian as-sahab. Itu bukan maksudnya sama di sini, sama langit, bukan. Ya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan kemudian Allah turunkan atau Allah keluarkan dengan air ini as-samarat, buah-buahan sebagai rezeki baikan. Berarti Allah yang memberikan rezeki. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Yang pertama perintah untuk bertauhid, beribadah, kemudian disebutkan sifat-sifat rububiyah, terakhir ditutup dengan apa? Larangan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalau kalian tahu bahwa Rabb itu sifatnya seperti ini, maka dia yang berhak untuk diibadahi. Maka janganlah engkau buat jadikan bagi Rabb tersebut anda sekutu-sekutu. Taib. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-khaliqu li hadhihi al-asya huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ini. Di sini al-mu'allif semakin mempertegas maksud dari kalam, dari ucapannya ar-rabb huwa al-ma'bud. Bukan dari sisi makna yaitu rabb maknanya ma'bud, bukan, tetapi kemudian menukilkan juga berkata Ibnu Katsir, sang pencipta seluruhnya ini huwal mustahiqqu lil ibadah. Dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Seperti itu. Dari sini, kalau ada yang masih ingat, dalam majelis ini ana sudah pernah sampaikan apa hubungannya tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Siapa yang bisa menjawab? Itu yang jaga perlu di rolling ya. Jangan orang yang sama terus. Jadi, biar bisa dapat pertanyaan juga. Mendengar gak yang di sana? Mendengar ya? Nah, alhamdulillah. Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa hubungan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah? Hah? Ayyuhal muwahhidun. Wahai orang-orang yang bertauhid. Ini tauhid nih sekarang. Ayo jangan masalah tauhid harus mutkin gitu. Nah. Apa hubungannya? Aman yujib, siapa yang bisa menjawab? Hah? Nah, dagi akhana Muhammad. Muhammad sahih. Rububiyah, tauhid rububiyah, yastalzim uluhiyah. Wal uluhiyah mutadamminatun ar-rububiyah. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ini hubungannya ya. Tauhid rububiyah itu yastalzim tauhid uluhiyah. Apa artinya maknanya istilzam? Atau siapa yang bisa memberi contoh? Istilzam. Bagi Aba Naufal. Hah? Contohnya saja sudah. Istilzam itu yang bagaimana sih? Ana bantu ya. Tauhid rububiyah itu membawa konsekuensi uluhiyah. Nah ini. Adapun uluhiyah itu mutadhamminah. Tauhid uluhiyah yatadhamman tauhid rububiyah. Yaitu namanya tadhammun, mencakup. Siapa yang bisa memberi contoh sederhana? Istilzam memberi konsekuensi dengan mencakup. Tadammun. Di sini ada orang? Aman di sini. Ah, yang di balik mimbar. Ana enggak tahu ini siapa orangnya. Ah. Fadal. Manil akh? Abu Faris. Fadal ya Abu Faris. Istilzam, apa itu Abu Faris? Contohnya bagaimana Abu Faris? Ada Abu Salim di situ? Hah? Oh, enggak ada. Biasanya juga di situ sih. Abu Faras. Istilzam. Membawa konsekuensi. Bagaimana? Contoh sederhananya. Nah. Endaman. Nah. Siapa yang bisa menjawab? Abu. La ilaha illallah. Abu Reza, nam. Nam, la adri. Ahsanta ya akhi. Nam. Atau yang lebih tepat, nasitu. Nah, tahu ya nasitu ya? Aku lupa. Emang pernah disampaikan. La adri itu enggak tahu. Nah, Indaman. Indaman, nam. Pak Antis, istilzam, membawa konsekuensi, contohnya bagaimana sih? Nah, tauhid rububiyah itu tidak, memang dia tidak mencakup tauhid uluhiyah. Tidak. Tapi membawa konsekuensi kepada uluhiyah. Mau enggak mau, tauhid rububiyah itu ketika ada, maka konsekuensinya, nah itu tadi, konsekuensinya itu ada tauhid uluhiyah. Contoh sederhananya bagaimana? Nah, betul. Tapi anak ingin memastikan bahwa antum itu paham maksud istilzam. Bagaimana sih makna istilzam itu? Membawa konsekuensi itu bagaimana sih? Rububiyah itu memang tidak mengandung uluhiyah. Tapi membawa konsekuensi uluhiyah. Contoh sederhananya bagaimana? Anak beri contoh sederhananya. Waktu itu sudah pernah sampaikan. Masjid. Ini sekarang ini kita ini. Ya. Itu masjid ini mencakup apa saja? Hah? Tiang, tembok, lantai. Ya, kalau kita mengatakan masjid, orang pasti tahu isinya adalah seperti itu. Mimbar, kan seperti itu ya. Ini mencakup. Ya. Maka uluhiyah ke rububiyah seperti itu. Jika seorang bertauhid uluhiyah, pasti dia uluhiyah, rububiyah, pasti. Nah, ketika orang mengatakan masjid, berarti masjid itu mencakup adanya mimbar. Masjid itu mencakup adanya lantai. Walaupun gimana bentuknya lantainya, pasti ada lantainya. Tayyib, ini tadammun. Uluhiyah mencakup rububiyah. Nah, sekarang kebalikannya rububiyah. Rububiyah itu ketika kita sebutkan nama masjid, konsekuensinya apa? Pasti ada yang membangun. Ada yang membuat. Siapa yang buat? Siapa? Hah? Tukang. Apakah tukang bagian dari masjid? Bukan. Tapi ketika kita sebutkan masjid, apa kemudian bisa dikatakan tidak ada tukang yang membangun? Hah? Nih ada masjid. Ini anak katakan. Masjid ini membawa konsekuensi adanya masjid berarti ada orang yang membangun. Oh salah, gak bisa. Betul? Ya enggak. Ya mes, kan gitu. Ya kan? Ya mesti sudah. Hah? Nah itu. Itu hubungannya rububiyah. Memang rububiyah tidak mencakup uluhiyah. Memang masjid itu tidak mencakup tukang. Tapi jelas membawa konsekuensi. Ketika ada masjid, ada bangunan, ada motor, ada mobil, itu konsekuensinya ya ada yang membuat. Mau gak mau. Paham sampai sini? Hah? Sehingga ketika ada orang mengatakan, saya bertauhid rububiyah, tetapi dia ternyata masih menyekutukan Allah. Ini palsu. Tidak dikatakan dengan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu konsekuensinya tauhid uluhiyah. Makanya orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu tidak dikatakan mereka muwahhidun fil rububiyah, tidak. Mereka tidak kita katakan mereka telah bertauhid rububiyah, tidak. Tapi kita katakan apa? Mereka mukirun bi rububiyah, na'am. Mereka meyakini. Hah? Rububiyah, iya. Tapi untuk dikatakan mereka bertauhid rububiyah, paham sampai sini ya? Nah, ini hubungannya sekarang. Makanya, ketika ini Allah ini loh, ingin berdalil dengan rububiyah untuk kemudian membawa uluhiyah. Ya? Ketika tahu bahwa ini ar-Rabb, kita mengakui Rabb, mengakui, ya? Berarti konsekuensinya kita bertauhid rububiyah. Kalau kita bertauhid rububiyah, otomatis membawa konsekuensi tauhid uluhiyah. Nah, sehingga sekedar pengakuan itu berbeda dengan tauhid. Sekedar keyakinan tidak melazimkan dia bertauhid rububiyah. Dia meyakini rububiyahnya Allah, tapi tidak dikatakan dia sebagai muwahhid dalam perkara rububiyah. Paham sampai sini ya? Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Misal Islam, wal iman wal ihsan, dan jenis-jenis macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu ad-du'a wal khauf. Ini sekarang mulai al-muallif membawa contoh-contoh kepada macam-macam ibadah seperti itu. Yang disebutkan pertama tentang Islam, iman, ihsan. Ini bagian dari ibadah. Apa itu Islam, iman, dan ihsan? Insya Allah nanti akan datang penjelasannya secara rinci pada bab maratibuddin. Nah, nanti akan datang penjelasan tentang apa? Maratibuddin. Apa sih? Nah, apa, Akh Mukhtar? Maratib? Apa? Tingkatan agama. Nah. Ya, nanti akan datang Islam pembahasan lebih rinci. Tapi di sini yang perlu kita ketahui, ada sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama tentang permasalahan Islam, Islam dan iman. Islam dan iman ini bisa maknanya sama, bisa maknanya berbeda. Ya. Islam bisa artinya adalah iman. Iman bisa artinya adalah Islam. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, Islam itu bukan iman dan iman bukan Islam. Bagaimana penjelasannya? Kaidah itu kurang lebih isinya begini. Idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau berpisah ijtama'a, bersatu. Kalau bersatu berpisah. Maksudnya bagaimana? Kata-kata Islam dan iman idza iftaraqa, kalau berpisah, artinya apa? Islam disebutkan pada tempat sendiri. Di situ tidak digandengkan dengan iman. Ya? Atau iman disebutkan menyendiri. Tidak disebutkan, tidak digandengkan dengan Islam. Maka, dalam kondisi seperti ini, ketika masing-masingnya berdiri sendiri, terpisah, enggak ketemu, ya, itu Islam bimakna iman, dan iman maknanya Islam. Ketika kita katakan anta muslim, ya berarti maksudnya, apakah anta ini mukmin, gitu ya. Seperti itu. Apabila dikatakan, keimanannya masih ada, maka ya kita katakan keislamannya masih ada. Paham dari sini? Kalau disebutkan sendiri, tanpa disertai yang lain, lafaz yang lain, maka maknanya itu sama. Islam itu maknanya iman, iman maknanya Islam. Famakanallahu liyudhi'a imanakum. Tentang kisahnya pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah mengatakan famakanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum, imannya kalian. Padahal yang dimaksud di sini adalah apa? Salat. Iya, salat Islam. Artinya sifat yang zahir. Ya, seperti itu. Tetapi kalau lafaz Islam dan iman itu terkumpul pada satu tempat, maka maknanya Islam itu adalah amalan yang zahir dan iman itu adalah amalan batin. Berarti maknanya berbeda. Ketika berkumpul pada satu tempat, maknanya berbeda. Contoh sederhananya, ketika dalam hadis Jibril, ya, Jibril datang, mal Islam, dijawab oleh Rasulullah SAW apa? Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, zakat, saum, haji, seperti itu ya. Dalam satu hadis disebutkan Islam dan iman bersama-sama. Setelah itu bertanya, apa itu iman? Maka dalam hadis ini terkumpul lafaz Islam dan iman, ya kan? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Islam itu tadi, amalan yang zahir. Syahada, salat, zakat, puasa, haji. Ditanya iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasulullah SAW, antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Seperti itu. Nah. Paham? Nah, sehingga kata-kata Islam dan iman, antum jangan heran, ketika mendapati ayat-ayat, atau dalil-dalil hadis-hadis, tampaknya ini kok gak sama. Tapi di yang lain loh, kok ini sama? Nah, penjelasannya tadi. Paham ini ya? Waqalatil Arabu amanna. Berkata orang-orang Badui itu, Al-Arab, amanna. Kami telah beriman. Kemudian dikatakan, dilanjutkan oleh Allah, Qul lam tu'minu walakin aslamna. Walakin kulu aslamna. Seperti itu. Coba, di situ ada lafaz iman dan Islam dalam satu ayat tersebut. Maka dibedakan maknanya ketika dua lafaz ini pada satu tempat tidak terpisah. Seperti itu. Tetapi ketika terpisah, penyebutannya sendiri-sendiri, ya berarti iman itu Islam, Islam itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Bagi orang-orang yang beriman, siapa yang maksud? Ya kaum muslimin. Seperti itu. Ya. Karena ayat ini enggak disebutkan tentang Islam, enggak disebutkan. Seperti itu. Paham tuh ya, ikhwan? Barakallahu. Penjelasan tentang Islam, iman, ihsan insyaallah nanti akan datang pada maratibuddin, tingkatan agama. Wa minhu addu'a. Wa minhu ditem nah. Ada yang punya matan kitab tauhid usul salasa? Selain ana ada yang bawa matan kitab bahasa Arabnya? Di situ wa minhu juga. Wa minhu addu'a. Setelah itu. Wa minhu addu'a. Nah. Yang lainnya? Ada yang mbak matennya? Minhu wa minhu. Nah. Disebut oleh Syekh Muhammad Amanul Jami. Ini yang tepat seharusnya wa minha. Yaitu min anwa'il ibadah mu'annas. Tapi kata Syekh Muhammad Amal Jami di sini bagus. Kata Syekh, laisa ma'na dzalik annana nu'aqib 'ala Syekh. Kata Syekh Muhammad Amal Jami, bukan berarti kami ini mengkritik mu'allif, bukan. Lianal kitab tu bi'a iddata marrat wal akhta al-matba'iyyah waridah. Nah, khususan fi hadzal waqt. Kata Syekh di sini, bukan berarti kita mengkritik mu'allif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Tetapi permasalahannya kata Syekh Muhammad Amal Jami, kitab ini sudah dicetak berulang kali. Dan sangat memungkinkan adanya salah cetak. Nah, terkhusus di zaman ini. Kata makanya yang benar seharusnya wa minha. Ada kemungkinan ini salah cetak. Taib, intinya di sini, di antara macam-macam ibadah adalah ad-du'a. Nah, ad-du'a. Sebagaimana kita mengetahui, terbagi menjadi dua. Du'a'ul ibadah wa du'a'ul mas'alah. Doa yang itu ibadah. Dan doa mas'alah artinya permintaan. Nah. Bagaimana datang dalam sebuah hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, apa sih artinya doa? Secara ringkasnya, doa itu ya permintaan. Nah, terus gimana kalau dikatakan ad-du'a huwal ibadah? Berarti sholat, doa, iya. Puasa, doa, iya. Haji, doa, iya. Zakat, iya. Pokoknya semua ibadah itu doa. Loh kok bisa katanya doa itu permintaan? Penjelasannya sebentar dulu. Ini jenis pertama. Jenis kedua, doa ul mas'alah. Yaitu doa permintaan. Itu tadi. Bagaimana doa permintaannya? Berdoa kepada Allah. Ya Rab, rizukna walad dan sholihan misalnya. Ya Rab, berilah kami rezeki anak yang soleh. Allahumma yasir li amri. Jadi doa, minta. Nah. Terus bagaimana hubungannya kaitannya dengan doa, tapi kok seperti sholat, puasa, jihad, dan yang lain-lainnya ini kok dikatakan doa? Ini jenis yang pertama doa oleh ibadah. Kenapa? Lish disebut oleh para ulama, coba. Pada hakikatnya, ibadah-ibadah itu tanpa kita sadari atau tidak, itu mengandung makna permintaan. Dari sisi bagaimana? Ngapain sih kita sholat? Ngapain? Dalam rangka apa? Mengapa kita berpuasa? Mengapa kita taat kepada Allah? Dalam rangka apa? Berharap? Masuk? Jannah, ridha Allah, rahmat Allah. Dan khawatir? Takut biar enggak masuk neraka. Pada hakikatnya kita itu di situ ada harapan. Ada permintaan biar masuk ke jannah dan selamat dari annar. Ya. Makanya walaupun sholat, puasa dan yang lainnya itu tidak. Kalau sholat mungkin masih ada ya di situ dalam lafaz atau zikir-zikir sholat ada permintaan. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya, zakat yang lainnya, ini juga doa. Karena ketika kita berzakat, itu kita berharap. Ada permintaan untuk kita diselamatkan dari neraka. Seolah-olah seperti itu, kan ya? Nah. Wal khauf. Dan juga rasa takut. Al khauf. Ini terbagi menjadi dua. Khauf tabi'i. Tabiat memang. Sesuatu yang wajar. Di situ tidak ada unsur takzim, pengagungan, tidak ada unsur takdis, pensucian. Ya, kenapa? Ya, karena murni takut. Nah, seperti itu. Ada orang tiba-tiba di depannya ada harimau. Lah, siapa yang enggak takut? Ya. Ini khauf tabii biasa. Nah, artinya ketika kita takut kepada selain Allah dalam permasalahan ini, ya biasa. Kita takut kepada harimau, kita takut kepada yang lainnya lah. Api, ya kan? Khauf tabii. Seperti itu. Selama tidak ada unsur ta'zim, pengagungan, tidak ada unsur takdis, pensucian yang berlebihan, biasa. Laun api kok kita berani sama, ya ini memang orang kurang kerjaan gitu. Nah, ini jenis pertama dari khauf. Sehingga jenis pertama ini ketika diberikan kepada selain Allah, ya biasa. Namanya tabii. Jenis kedua, nah ini khauf ibadah. Rasa takut ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhafuhum wa khafuni." Perintah kata Allah, "Jangan kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku." Perintah untuk takut kepada Allah. Berarti ibadah. Ini banyak terjadi pada kalangan mutasawwifah sufiyah. Nah, orang-orang sufiyah yang sudah kasarannya apa itu? Bahasa Jawanya itu sudah gatek, ya. Coba kalau ditakut-takuti sama wali fulan, takutnya luar biasa. Nah, hati-hati kamu nanti kualat sama wali. Iya. Hah? Betul kan? Disuruh bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Dusta, padahal dusta, berani. Awas ya kamu tak bilangin itu. Nanti walinya itu, coba kamu sumpah sekarang dengan wali itu. Ketakutan. Ini khauf ibadah sudah. Nah, sirri, sifatnya sir, rahasia. Hatinya sudah merasa itu wali itu bisa mengawasi, bisa memberi azab, bisa memberi hukum, bisa mencelakakan, bisa memudaratkan, bisa memberi manfaat. Ini khauf ibadah. Maka khauf yang seperti ini ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik, musyrik, mukhrij minal millah, keluar dari agama, murtad pelakunya. Nah, paham sampai sini ya? Barakallahu fikum. Masih banyak hal-hal yang macam-macam ibadah. Tapi karena memang sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal Bu Latifah. Rasa takut dan khawatir. Ini kalau sudah bahasa Indonesia ini berat anak mau. Coba antum ngomong pakai bahasa Arab ya mungkin. Tapi kalau sudah bahasa Indonesia kembalinya kepada acuannya kaidah bahasa Indonesia ini. Apakah khawatir dan takut itu sama? Coba di luar dilihat KBBI. Khauf juga di hati tempatnya. Nah. Contohnya. Baik, masalah rezeki. Ini juga hati-hati. Ya. Nah. Ada kekhawatiran. Baik. Berarti ini amran hati. Tinggal dilihat. Kekhawatiran seperti ini, jika kita lawan, tidak kita biarkan, terus, ya. Maka ini enggak ada masalah. Sama dengan riya. Ya. Ada muncul riya, kita lawan. Muncul, kita lawan, ini biasa. Tetapi kalau sudah kekhawatiran ini, akhirnya sampai pada taraf dia meyakini bahwa kalau enggak seperti ini, enggak ada rezeki, ya ini bisa dikhawatirkan masuk seperti ini. Tapi sudah jelas Allah yang memberi rezeki. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum." Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Wala taktul auladakum min imlak. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ayat yang pertama, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ayat yang kedua, nahnu narzukukum wa iyyahum. Biasalah ya para ulama, ketika mengatakan ayat ini, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Hah? Ini anak-anaknya masih kekhawatiran nih. Ya, masih kekhawatiran. Belum ada anak nih. Maka Allah tegaskan, nahnu narzukuhum. Kami yang nanti akan memberi rezeki mereka. Dan kami akan memberi rezeki kepada kalian. Dalam ayat yang lain mengatakan, nahnu wala taqtul auladakum min imlak. Janganlah engkau membunuh anak-anak kalian min imlak karena fager, karena miskin, karena enggak punya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan memberi rezeki kepada kalian. Didahulukan sekarang kalian, karena sudah terjadi memang. Nah, dari kami akan memberi rezeki mereka. Nah, maka tinggal kekhawatiran yang bagaimana? Kalau ya kekhawatiran diiringi dengan perasaan keyakinan akhirnya pabrik itu yang memberi rezeki, kalau enggak di situ enggak ada rezeki, ya ini bila syak. Nah, dikemanakan Allah Subhanahu wa taala? Tapi dari kekhawatiran kita lawan. Nah, ini insyaallah enggak ada masalah. Itu jihadun nafas. Seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Nah. Ini was-wasah namanya. Contohnya bagaimana itu fobi? Nah, ini kantum kalau ajak ana bahasa-bahasa gitu ya kembalinya rujukannya bukan jelaskan dulu maksudnya fobi itu apa? Lah, enggak syirik, tetapi itu ya bukan masuk dalam bab ini insyaallah. Karena dia, nah itu mungkin penyakit ya. Artinya di sini penyakit bukan berarti terus apa, tapi dia trauma atau yang lainnya seperti itu. Nah, insyaallah bukan syirik. Dia bukan karena mengagungkan cicak. Iya kan? Seperti itu. Nah, sama kayak api. Kalau api itu karena dia agungkan, contohnya seperti Majus, menyembah api. Nah, ini sudah babnya bisa syirik. Nah, seperti itu. Intinya kalau nggak ada pengagungan, ya karena memang dia trauma, pernah mau megang cicak, masuk ke mulutnya ketelan. Misal, trauma sudah, lihat cicak langsung. Nah ini ada emang. Ini bukan salah. Nggak masuk ada. Nah. Fadhal Abu Rahman. Tempat-tempat apa? Beda loh angker dengan gelap. Ada sebagian orang suka gelap malah. Tapi angker. Oh iya bisa syirik ya. Bisa syirik. Baik, contohnya. Kalau dia meyakini bahwa tempat tersebut, pohon tersebut. Yang akhirnya memberi manfaat dan mudarat. Ya, apalagi kemudian dia ditambah dengan itu ada unsur ta'zim. Memberikan apa sesajen atau gak harus sesajen, tapi tak korup. Mendekatkan diri. Contohnya di beberapa jalan. Ini juga ibadah, hati-hati ya ikhwan ya. Hati-hati di situ tikungan sering terjadi kecelakaan. Biar enggak kecelakaan itu suruh ngebel misalnya. Kan banyak yang seperti ini ya. Ini bentuk ibadah. Ini syirik. Seperti itu. Tapi dia ada perasaan takut. Tempat angker. Dia bukan karena tempatnya, bukan karena apanya. Tapi dia misalnya takutnya itu karena pada jin. Ada perasaan seperti ini. Dia paham jin itu makhluk yang bisa memudaratkan dia. Seperti itu. Ya. Kemudian dia butuh untuk lewat tempat tersebut. Sekedar adanya muncul perasaan ini karena dia terhadap jinnya misalnya. Tetapi kemudian dia lawan karena dia tahu biiznillah dengan baca ayat kursi dan baca sebab apa? doa-doa yang lainnya, Allah akan berikan perlindungan. Maka perasaan muncul seperti ini normal. Seperti itu biasa. Nah, karena memang betul, jin bisa memudaratkan. Kisahnya seorang Ansor, pemuda Ansor yang mendapati istri di depan pintu, masuk kemudian membunuh ular, langsung sang ular dan pemuda itu mana yang lebih cepat meninggalnya, menunjukkan bahwa jin bisa memudaratkan. Seperti makanya kita disuruh untuk membaca doa-doa pagi dan petang, masuk rumah, dan yang lainnya. Nah, sekitar seperti ini tidak ada masalah. Tapi ya dilawan. Seperti itu. Jangan dibiarkan. Tapi juga jangan cari perkara. Kalau enggak ada butuhnya, ya enggak usah. Hah? Kayak sekarang itu, apa itu, tantangan apa, di acara-acara TV, seperti itu. Itu kurang kerjaan. Seperti itu. La tafrid wal ifrad. Nah, jin jangan ditantang. Ketika butuh, ya sudah, bismillah. Baca ayat kursi. Baca yang lainnya. Nah, sehingga dilihat. Tempat angkernya itu dia takutnya yang bagaimana. Kalau kepada zat itunya, pohonnya, atau kuburannya, atau ya ini, bisa syirik. Nah, barakallahu fiik. Lain lagi kalau ini. Ini tikungan khawatir ada orang dia ngebel. Nah, ini lain lagi. Seperti itu. Nah, ya silahkan mau ngebel 100 kali enggak? Iya niat, iya. Nah, niatnya lah. Seperti itu. Ada yang buang koin, ya. Atau yang lainnya lah. Nah, ini takarrub. Hah? Itu buang sial itu katanya ya. Nah, Mas. Hah? Bukan receh. Nah. Fadhal Abu Nawfal, terakhir ini insyaAllah. Mereka mengatakan tidak ada pembagian tauhid yang tiga. Kalian ahlu sunnah seperti Nasoro. Nasoro akidahnya trinitas. Kalian sama. Tauhid kalian bagi jadi tiga. Trinitas sama. Seperti itu. Maka kita katakan barakallahu fiik. Yang pertama. Kalau dikatakan tidak ada, ini dusta. Ya. Ada itu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ada. Tauhid uluhiyah itu kita kembali kepada makna bahasa. Apa itu tauhid uluhiyah kan gitu. Ya. Nah, ibadah si ibadah. Mana dikatakan ayat-ayat yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang tadi ya yuhannasu budu. Nah, tauhid rububiyah. Banyak alhamdulillah rabbil alamin. Nah, dan yang lainnya. Tauhid asma wa sifat. Wah, asma wa sifat banyak di Al-Quran. Tapi maksudnya, bukan. Bagaimana kalian ini bisa menetapkan kemudian pembagiannya tiga seperti ini. Kita katakan Allah yahdik ya fulan. Adakah dari kalangan umat Islam yang mengingkari ketika para ulama dalam permasalahan fikih menyebutkan rukun sholat menjadi 14 misalnya. Syarat-syarat sholat ada sekian. Mana dalilnya semua ini? Hah? Mana dalilnya? Mereka pun, ulama-ulama mereka pun mengatakan seperti ini. Ketika sudah berbicara fikih mereka, ada. Mereka sebutkan, kenapa gak diingkari? Mana dalilnya? Kan dalilnya ada. Istimbat. Diambil dari, nah kan gitu. Hah? Jadi kemudian 7-14 yang lain. Itu semuanya diambil dari Al-Quran, dari hadis. Ya sama dengan tauhid. Bukan kemudian mengatakan Al-Quran. Ada tauhid, terjadi tiga. Ya ini jahil. seperti itu. Sehingga katakan kepada mereka seperti itu. Orang kalau insaf, ya, itu enggak akan mengingkari. Nah, tapi karena sudah buta mata hatinya, bukan buta matanya, apalagi buta mata hati dan mata, ini parah. Itu. Sehingga katakan kepada mereka seperti itu. Mana ada yang mengingkari? Ketika ulama-ulama kita membahas masalah fikih, di buku-buku fikih mereka ada itu. Syarat-syarat, rukun-rukun, puasa, zakat, haji, apa segala macam. Lish, kenapa gak diingkari? Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab, faminil wahdah. Famakana minil khotak, famini wa minas syaitan. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.